Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu, belajar. Maka itu sebuah kenikmatan, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga tidak ada ucapan atau perkataan yang pantas untuk kita berikan, kita ucapkan, kecuali nasykurullah ta'ala ala nikmatillah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa nasykurullah ala nikmatil Islam wal hidayah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan nikmat hidayah. Kalau bukan karena kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat Islam tersebut, niscaya mungkin kita menjadi orang-orang yang merugi. Orang yang tidak mengenal Islam. Demikian pula nikmat hidayah. Ini merupakan nikmat yang besar. Mungkin di antara kita bisa mengingat keadaan kita dahulu sebelum datangnya hidayah kepada kita. Ya subhanallah. Dahulu sebelum datangnya hidayah kepada kita, kita enggak tahu membedakan antara yang hak dan yang batil, yang jelek dan yang buruk. Maka dengan nikmat hidayah tersebut, mari kita jaga nikmat tersebut. Tentunya dengan belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama, inilah perkara yang bisa menetapkan nikmat hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena hidayah itu sangat mahal. Hidayah itu sangatlah mahal. Sehingga sepantasnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah tersebut dengan senantiasa menjaga nikmat hidayah tersebut dengan cara belajar, mentelaah, mengkaji ilmu agama. Demikian pula kita bersyukur kepada Allah atas nikmat negeri yang aman. Negeri yang aman, yang dengannya kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka juga kita bersyukur atas segala nikmat allati an'amallahu 'alaina, segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Seluruh nikmat yang ada pada diri kita itu dari Allah, maka hendaknya kita bersyukur. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita sekarang ini, kita berada di bulan yang mulia. Insyaallah pada kesempatan ini kita sedikit akan menyinggung ya tentang keutamaan, meraih keutamaan bulan apa ini? Sya'ban. Karena bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia, sehingga didapati di sana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun perkataan salafun saleh banyak didapati tentang keutamaan bulan Sya'ban. Nah, karena ya bulan ini adalah bulan yang mulia ya, sehingga di sana didapati Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa di bulan tersebut. Nah, di antara keutamaan Sya'ban dikatakan oleh Salamah bin Kuhail, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul Qur'an, bulan Sya'ban itu ya dinamakan juga bulan Al-Qur'an. Sebagaimana dikatakan Habib Ibnu Abi Thabit, "Idza dakhala Sya'ban qala hadza syahrul Qur'an." Kata Habib Ibnu Thabit, apabila masuk bulan Sya'ban, kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Kata dia, ini adalah bulan Al-Qur'an. Nah, karena didapati karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukatsiru saum fihi, Nabi itu didapati banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Hatta kana yasumuhu illa qalil, sampai ya ai illa yaum au yaumain. Di bulan Sya'ban tersebut Nabi tidak melaksanakan puasa itu hanya sedikit, sekitar 1 atau 2 hari, kurang lebih seperti itu. Oleh karenanya kata Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin, walidzalika yambaghi lil insan ayyukatsiru siyam fi syahri Sya'ban, maka hendaknya bagi seorang untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di suatu bulan sebagaimana engkau berpuasa dari bulan Sya'ban. Yakni aku melihat engkau puasa di bulan Sya'ban itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Nah, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dzalika syahrun yaqulun nasu anhu bainar rajab war ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ayurfa'a amali wa ana shaim. Kata Nabi, kenapa Nabi itu banyak melakukan puasa di bulan Ramadan? Ketika ditanya oleh sahabat Usama bin Zaid, aku melihat engkau, wahai Rasul, itu berpuasa di bulan Ramadan itu, di bulan Sya'ban itu lebih banyak. Kenapa? Kata Rasul, itulah bulan yang manusia lalai darinya. Banyak manusia itu lalai, meninggalkan. Nah, atau bahkan gak tahu keutamaan Sya'ban tersebut. Banyak manusia lalai, kata Rasul. Nah, yang mana bulan Sya'ban tersebut sebuah bulan yang berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban itu berada di setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Yang orang yang miskin ketika memang menghadapi bulan Ramadan. Nah, demikian ya dari keutamaan yang ada pada bulan tersebut. Maka hendaknya kita ya berusaha meraih keutamaan tersebut. Keutamaan bulan Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban, di mana banyak manusia lalai. Nah, banyak manusia lalai ketika bulan Sya'ban tersebut. Nah, karena amalan ya merupakan amalan di antara amalan yang utama dari amalan yang ada ketika manusia itu lalai. Itu memiliki keutamaan. Nah, masyarul ikhwah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini diantara keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Sya'ban. Maka hendaknya dari apa yang kita dengarkan ini memicu kita, memotivasi kita agar kita mengetahui tentang keutamaan Sya'ban tersebut dan kita berusaha ya untuk memanfaatkan semaksimal mungkin dari keutamaan yang ada di bulan Sya'ban tersebut. Nah, naam. Dan puasa bulan Sya'ban ini ya itu boleh dikerjakan di hari apa saja. Bulan puasa Sya'ban boleh dikerjakan di hari apa saja, karena yang dilarang adalah puasa yang dikhususkan di hari Jumat dan Sabtu berdasarkan hadis. Itu yang dikhususkan ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, la tasumul jum'ah illa an tasumu yauman qablahu aw yauman ba'dah. Janganlah kalian puasa di hari Jumat kecuali jika kalian puasa sehari sebelumnya, berarti hari Kamis. Nah, atau puasa sehari setelahnya, berarti hari Sabtu. Kalau mau khususkan, ini yang tidak boleh. Tapi secara umum, puasanya puasa Syakban itu boleh dilakukan di hari apa saja. Adapun hadis Abu Dawud yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, ya, dikatakan la tasumu yauman sabti illa fima farada alaikum. Janganlah kalian puasa hari Sabtu. Besok hari Sabtu ya. Kecuali pada apa yang telah difardukan atas kalian. Nah. Maka yang utama jangan dikerjakan sendirian. Tapi diikuti dengan satu hari sebelumnya atau sesudahnya. Kalau umpama besok kita mau mulai puasa Syakban, ya, diikuti Sabtu, Ahad, jangan sendirian. Kecuali ini ada pengecualian, sudah menjadi kebiasaan sebelumnya, ya, satu hari puasa atau hari berikutnya tidak seperti puasa Daud. Nah, kebetulan hari Sabtu puasanya, hari Ahadnya kan nggak puasa. Karena satu hari puasa teringat. Ini kan yang namanya puasa Daud. Demikian. Nah, jadi walhasil bahwasannya puasa Syakban itu ya boleh dilakukan kapan saja. Dan ini diantara keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Syakban. Nah. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibn Rajab, lamma kana Syakban kal muqaddimah di Ramadan. Kata Imam Ibn Rajab, Syakban itu seperti pembuka pada bulan Ramadan. Jadi bulan Syakban ini sebagai bulan pembuka. Syara'a fihi ma yusra'u fi Ramadan. Maka disyariatkan ya untuk sebagaimana disyariatkan apa yang disyariatkan dalam bulan Ramadan, seperti apa itu, puasa, membaca Al-Qur'an. Demikian bulan Ramadan kan disyariatkan puasa, disyariatkan baca Al-Qur'an. Nah, tujuannya apa? Ya. Nah, yahsulu agar tercapai kesiapan untuk menyambut Ramadan. Agar ketika datang Ramadan kita sudah siap. Dan jiwa akan terlatih dengan hal itu. Jiwa ini sudah terlatih di bulan Syakban. Nah, demikian ya. Allah Ta'ala alam biswab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Adapun kesalahan, kekeliruan, saya mohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.